gunung himalayang, tegak tinggi jauh dinding bersalju. Tahukah kasih artinya cinta? Jemimu kasih kuda kijengo. Tahukah kasih artinya cinta? Jemimu kasih kuda kijengo. Di situ saya.